matahari menyinari seisi bumi. Seperti engkau menyinari kau di dalam jasadku ini. Selamanya seperti hujan kau basahi jiwa yang kering. Hidup ini indah bila aku selalu ada di sisimu setiap waktu.